Ekak txikelari kaxe ez, ekak txikelari kajotai. La utzi huetx katxalal, la utzi huetx huetxibil. Rehon mulare, nin bajoi utzi joni bikin rix parubi, hon kasle banem. Kohon mul, hon tat, xutzi hox txue, parubi rin uchokabil. Parubi, rubaruk ik, hon winek. Parubi, rirusamak rukamonpe. Yenin zi hox apo txive, rubanikil xubik bitat txue. Kire xubik txue, kire xutzi hox txue. Oher txa, kohon tat rubi, Juan, rija uz nunan upen, rutikon. Uz nunan usamajik riulef. Rono jel ik, nkatek kumak, lichin uchop rusamak. Hon ik, xkizuhun ulef txire, lichin nulok, yalan yalan kajenek rajil. Rima Juan, kan xkikot, ruma rachikampe, hon ka imur, chinulok hon ulef, rinuyat ayomal txire paru kaslem. Kareri ulef riwachikampe, xchaka paru kush, tokum tajin nulok riulef. Ma Juan, xupung ni maqih, xupung vuy, xichin paqih, xulok rilok olijia, xukashe rupeyoh, xung molah kohmanela, xichin kantik asus, xupung ri ni maqih. Rima Juan xuchope, na chikan mas rikiri ulef. Pakami, kankih, chikih ko, nura chikah. Xaxechi bakami, man xaxeta chik, nura chikah ri ulef. Bakami, nura chikah un ni machin, xung kovilig achin, Dinuroyoh, ripa elpe, panik ahri rulef. Katanpe Juan, kohsamuj. Nchari achichire ma Juan, para chik. Rima Juan, mahon shuyatar eskalem rira chik. Shachoh la, nchaka paru holom. Kiri, shumestah karita ka chik. Rirutikon shubun, kan jeb elpe tenik. Riawun kan nimah kakun. Jeb el rita krushak. Kan rush rush, chuka kiri pe tenuk riki nuk, chirik ri awum. Chiru kohol ri bolok shutik ka haus, ishko ya, chuka halahok tak ichak, nki kotri aching rikin lukaslim. Haririn machik ampe oher chik, nchari tat, tak nutzet ronohel ri rusamak, ronohel ri rutiko. Shaho bachik, shek ih ri rutikon ri mahuan, rumashe pe chikopi, Ishkitig ri chak ri awun Riru kinak kan humur shkibun el chire Tok ri mahuan shapo hunchik ik Shamahon chikrawun Shamahon chikrutikon Shpek ariri pis Man nuril tachik achikenu bun Ekal ekal Shpek maskayeval paru kaslem Shiawukka Mahon nikilta ri akumanela Achikeri ruyabil Mantikir tachik nsamuk Rira chik wakami Xiok pe itzel, rion txikrulef rikengle rutikon ikaminuk dinura txikak. Rini machin, manuroyok tachik, txikizamuk. Pakaminu ikxire, txinukuak rikin, rumaman xlajota zamuk karikin. Keri, xikoka i, oxi, kaji juna, rima juan, xaxe yaba. Maju txikustan upengri rutikon txiruvuch, xapongri mepair paruk aslem. Hunk ik, xapung unta txiruchoch rima juan. Xubik txire, txitakon el, tximantu xibikri. Txiro nojela kallewal, ntajinu kuizak paruk aslem xarumari ja, kohun rusamak kisipan rikatit amama txire. Txe parulef, kobiri, xukul bel kisipan txire. Rumari, ko txinu buho kotzik, parulef. Txini kibikpe, rikatit amama txire, akuchi ko txinu buen, ri xukul bel. Kere xubun qari mahuan. Chupam le xukulem, xe chape ri katit xal mamá chire. Xkibir chire, chinim li samaj ruk amonpe, iman tushtuk, si no, yepe mas kayeval paru kaslem. Chokal ki kot chiru wuch, akuchi, ko chinu kot vijunjur. Rumari chire, kohun si panik ki ya onpe chire. Tok xukot qari jur, xlir hong ni malik si panik, akuchi ko chay, ichnaj, chuka, Ana puak. Pakamiri tat Juan. Yerutore winakiri kin ki kayeval. Jariri rusamak ki yaon. Kisipan perikatit jamamachre. Man shawuk tachik. Chokari rutikon. Kan jebel ki bun. Juna chi juna. Rejun tzikonem re nukut chikavuch. chi conojel con casa maja canompe. Xaxeco chi, inca canoje bel. Grumato kman a samaktar y yatajinchre, kok a llevar navil pan a caslem. Matios chiveja chalal, numashi ni bakashach, rejón molare. Yishin moyo bejo bechik, pajón chik, tzijonem. Kakchikel cholchi, comunidad lingüística Kakchikel.